Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya beliau menambahkan dua perkara yang akan makin sempurna kebahagiaan, keberuntungan seseorang di dalam menjalani kehidupan di dunia, terlebih untuk akhirat dia. Perkara-perkara yang harus dia ketahui untuk selamat dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan menjadi orang-orang yang falah, beruntung dengan mengetahui perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah itu apa saja. Pada pertemuan berikutnya sudah disebutkan sedikit penjelasan beliau yang pertama, yakni dengan memahami tafasil asbab syarr wal khair, rincian-rincian sebab-sebab yang mendatangkan kejelekan, begitu pula sebaliknya mengetahui rincian-rincian terkait dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Di antara yang disebutkan oleh Imam rahimahullah, yakni dengan seseorang mentadabburi Al-Qur'an, benar-benar menghayati, memahami, merenungi isi dari Al-Quran yang tersirat maupun yang tersurat, semua kandungan dari ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Kemudian yang kedua adalah summa sunnah, kemudian mempelajari as-sunnah, fa innaha syaqiqatul Quran, karena sunnah ini merupakan belahan dari Al-Quran. Kata Rasul, utitul Quran wa mitlahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya. Ya, ini maksudnya sunnah yang kita pahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Sunnah di sini adalah tariqah, jalan yang ditempuh Rasul, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat secara periwayatan sanad yang sangat detail. Dan kitab-kitab hadis yang membahas terkait dengan kehidupan Rasulullah, baik bagaimana ibadah beliau, akidah beliau, akhlak beliau, muamalah, semua terkait sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam dakwah beliau, jihad beliau, semua telah ada di dalam kitab-kitab para ulama. Dan yang terbaiknya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan setelahnya. Nah, maka ini syarat untuk seseorang mendalami, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tidak bosan-bosan untuk belajar. Qala Allah, qala Rasul, karena di situ letak jalan untuk kita bisa selamat sampai tujuan. Nah, tambahan penjelasan disebutkan Al-Imam rahimahullah wahyu al-wahdu tsani as-sunnah, yakni wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Nah, maka barang siapa memalingkan atau memfokuskan pada keduanya, mempelajari Al-Quran wa Sunnah dengan mengamalkan, dengan memperhatikan dengan perhatian yang sempurna, iktafa bihima, maka sudah cukup baginya dengan dua pedoman ini, yaitu Al-Quran wa Sunnah. An ghairihima, dari selain keduanya. Sudah tidak butuh kepada ilmu yang lain. Dari dua sumber ini saja, kalau seseorang benar-benar mempelajarinya, niscaya umurnya tidak cukup untuk mempelajari, menguasai dari isi kandungan keduanya. Nah, disebutkan oleh ulama salaf kita, tidak cukup ya, umur kita untuk benar-benar mengilmui semua yang Allah turunkan di Quran maupun di dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita memiliki ilmu, itu sudah sangat atau sangat sedikit sekali. Ya. Maka jangan merasa cukup. Nah, untuk senantiasa hirs, semangat dalam talabul ilmi. Wahuma yuriyanika al-khair wa syar wa asbabuhuma. Dan keduanya ini, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, keduanya lah yang akan menunjukkan kepada dirimu mana itu kebaikan, apa itu asyar kejelekan, dan sebab-sebab dari keduanya. Sebab-sebab kebaikan, juga sebab-sebab kejelekan. Dalam ayatnya Allah sebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Maka akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di segala penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu haq, hingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an ini benar adanya, al-haq. Sudah sering kita nukilkan bagaimana Allah menghabarkan kondisi orang-orang terdahulu yang bermaksiat kepadanya, bagaimana kesudahannya. Begitu pula bagaimana kesudahan para salihin, siddiqin, syuhada wa salihin, orang-orang yang mulia, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula tanda-tanda kekuasaan Allah fi anfusina, di dalam diri-diri kita sendiri. Ya, kalau mau ngaji bahasanya, mempelajari, mentadaburi bagaimana ciptaan Allah kepada diri kita ini. Semenjak bangun tidur hingga tidur kembali, kenikmatan berapa yang kita raih, yang kita terima dari Allah. Oksigen yang tidak pernah bayar. Ya. Itu baru tarikan nafas. Belum organ-organ kita yang masih Allah jaga. Ya. Semua penglihatan kita, pendengaran kita, panca indera kita. Karena kita tahu, kalau ada satu saja misalkan, ya, Allah uji, Allah berikan sakit, sudah kita bisa hitung sendiri bagaimana. Ya, mahalnya dari kenikmatan yang Allah berikan berupa panca indera ini. Oksigen saja orang yang butuh dari penyakit asma yang harus dengan oksigen, berapa pengeluarannya harus dia siapkan. Harus siap tabung oksigen untuk menyambung hidupnya. Hingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran ini benar-benar al-haq, perkara yang suatu kebenaran yang tidak boleh la raiba fi, tidak boleh ada keraguan padanya. Nah, berikutnya qala rahimallah wa anna ar-rasula, terlewat hatta ka'annaka tu'inu dzalika iyanan. Nah, wa huma yuriyanika al-khair wa syarr wa asbabuhuma. Keduanya yang akan menunjukkan kepadamu kebaikan dan kejelekan serta sebab-sebab keduanya. Hatta ka'annaka tu'inu dzalik iyanan. Hingga seolah-olah engkau apa? Melihat dengan mata kepala sendiri. Wa ba'da dzalika idza ta'ammalta ahbar al-umam wa ayyam Allah fi ahli ta'ati wa ahli ma'siyati aw faqa dzalika ma 'alimathu ma 'alimtahu min al-Qur'an wa sunnah. Setelah itu jika engkau memperhatikan khabar-khabar tentang umat-umat terdahulu, ya, di mana hari-hari Allah, ketentuan-ketentuannya bersama dengan ahlu ta'at, orang-orang yang senantiasa ta'at pada Allah, dan bagaimana juga keadaan atau ketentuan Allah kepada ahli maksiat, maka niscaya akan mencocoki hal tersebut dengan apa yang kau ketahui dari Quran dan Sunnah. Bagaimana kisah negeri Saba, ya, yang awal mulanya baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, Allah sebutkan demikian, gemah ripah loh jinawi, benar-benar luar biasa keadaan negerinya, subur makmur, ya, kanan kirinya ada taman-taman, kebun-kebun, orang itu masuk dengan membawa keranjang ingin buah tinggal petik, keluar penuh bawa buah-buahan. Apa saja yang ingin dia makan, karena apa? Lengkap. Begitu makmurnya. Allah abadikan di dalam surat Saba, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi negeri Saba ini ada ayah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah di negeri mereka, di kediaman mereka, di mana ada dua kebun kanan dan kiri. Dikatakan pada mereka, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian, wasyukurulah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri yang baik, di mana Rabbmu Rabbun Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sayla al-arim. Akan tapi, ya, ketika mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka sayla al-arim, yakni air bah, banjir bandang. Dikisahkan di situ apa? Sampai bendungan Ma'rib ini jebol, menghancurkan semua apa yang ada di dalam negeri tersebut. Yang awalnya apa? Subur makmur, ya. Tapi karena apa? Mereka berpaling, mendurhakai dari utusan-utusan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini mereka diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan perkara ini untuk diambil ibrah, diambil pelajaran orang-orang belakangan kita-kita ini. Ya. Kalau kita mau mentadabbir Al-Qur'an, sungguh kita akan dapati bagaimana ketika Allah bersama orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang durhaka kepadanya. Kesudahannya jelas. Kebaikan bagi orang yang taat, keburukan bagi orang yang tidak taat. Wa ra'aitahu kitafasila ma akhbarallahu bihi wa wa'adahu bihi. Maka kau akan melihat rincian-rinciannya Allah kabarkan, Allah janjikan dengannya. Wa'alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala annal qur'ana haqqun. Dan kau akan ketahui dari ayat-ayat Allah di segala penjuru dunia itu yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini benar adanya, perkara yang hak, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa'anna rasulah haqqun, begitu pula rasul yang Allah utus juga utusan yang hak, yang benar. Wa anallaha yunjizu wa'dahu la mahala, dan sungguh Allah pasti menepati janjinya, ya. Tidak mungkin tidak, pasti la mahala. Pasti Allah tepati untuk urusan janji. Allah tidak pernah mengingkarinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak pernah mengingkari apa yang Allah janjikan. Fattarifu tafdilun li juz'iyyati ma 'arrafana Allah wa rasuluh min tafsilil asbabil kulliyah lil khair wasyarr. Maka sejarah ini merupakan bagian dari bahwa merupakan rincian dari bagian-bagian sebab, ya, yang Allah dan Rasulnya terangkan kepada kita sebab-sebab secara menyeluruh Allah sebutkan, ya, dalam sejarah-sejarah tersebut, ya. Maka jangan melupakan sejarah ini, benar-benar ungkapan yang tepat, karena sejarah ini bisa mengingatkan kita perkara-perkara yang mungkin kita terlupakan. Bagaimana sejarah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dan orang-orang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah, apa sebab-sebabnya, kita bisa belajar dari sejarah, tarikh, membaca kisah-kisah, ya, sejarah-sejarah. Ini sangat memberikan kemanfaatan untuk diri-diri kita. Ini perkara yang pertama, ya. Mengetahui tafsil atau rincian-rincian asbabul khair wa syar dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, qala rahimahullah berikutnya, al-amru tsani, perkara yang kedua. Yang pertama tadi, ya'rif, an ya'rifa tafsil asbabul syar wal khair. Yani an yahdhira mughalatata nafsihi ala hadhil asbab. Yakni memperingatkan, ya, tertipunya diri-diri seseorang terhadap sebab-sebab yang sudah disebutkan dari sekian sebab-sebab. Memperingatkan dari apa? Mughalathah, adanya tipuan-tipuan atau tertipunya diri kita dengan nafsu, hawa nafsu kita. Wa hadza min ahammil umur, dan ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbabil mudirrah lahu fid dunyahi wa akhiratihi wa la bud. Karena sungguhnya seseorang itu, jadi seorang hamba ini paham, tahu bahwasanya namanya maksiat, ghaflah, kelalaian, ini adalah sebab yang membahayakan bagi dirinya di dunia dia, terlebih di akhirat dia. Ini suatu yang kemestian, ya, pasti. Dan kita semua tidak ada yang tidak tahu perkara ini. Ulama sebutkan abwaabu syaitan itu ada tiga, jalan-jalan yang menjadi peluang syaitan untuk masuk menggoda kita, ya, mengganggu manusia. Yang pertama al-ghaflah, yakni lalai. Lalai dari zikrullah, lalai dari ketaatan, taatullah, lalai dari perkara-perkara kebaikan. Ya. Ghaflah, hati yang lalai. Ini harus nanti saya kita berdoa berlindung dari hati yang lalai. Karena ini kalau sudah lalai seseorang itu, ini pintu pertama syaitan akan masuk menggoda Bani Adam. Nah, yang kedua asyahwah. Alhamdulillah. Ini pun bisa kita rasakan, ya. Masing-masing kita bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Kalau seorang sudah tertimpa yang namanya syahwat. Syahwat apapun, ya, karena sekian macam syahwat ini. Maka ini juga menjadi pintu kedua. Syaitan akan mengganggu masuk di dalam diri kita, Bani Adam. Nah, dengan gangguan apapun, was-was atau bisikan-bisikan, kesilakan-kesilakan. Dengan syahwat ini. Yang ketiga, al-ghadab. Marah. Nah, ini juga, ya, kita semua akan menganggukkan kepala. Kalau sudah ghadab, marah, murka, bahasanya orang Inggris, lupa daratan. Ya. Apalagi dengan kemarahannya muncak, sampai merah padam mukanya. Sudah, lupa apa-apa. Yang biasa dengan fisik, maka ketika marah dengan anaknya, sudah, tangan kaki main. Na'udzubillah, marah. Maka ini juga pintu yang membuat syaitan mengganggu Bani Adam. Maka kita harus hati-hati ketika mendapati diri kita tertimpa salah satu dari ketiganya. Kondisi yang lalai. Ya, kita masing-masing insya Allah sadar. Ya. Di saat ini lalai apa enggak? Insya Allah masih sadar. Ya. Selama hatinya masih hidup, insya Allah masih punya kesadaran. Wah, ini pas offline. Seorang mukmin langsung istirja, rujuk ila Allah, istighfar. Ketika syahwat memuncak pun atau terjangkiti yang namanya syahwat ini, kita pun akan menyadari. Maka harus dilawan dengan perkara yang menjadi kebalikannya. Begitu pula al-ghadab. Dan ini pun sudah ada cara-cara yang Rasul ajarkan. Menimbangnya ta'awud, wudu, dan yang lain dari hadis yang Rasulullah sebutkan. Walakin tughalitu nafsuhu bil ittikal ala afillah wa maghfiratihi taratan. Tadi seorang hamba itu paham kemaksiatan, ghaflah, ini sebab-sebab yang membahayakan untuk dunia dan akhiratnya. Akan tetapi, seseorang itu terperdaya dengan jiwanya, dirinya, yakni ittikal ala afillah. Ia bersandar kepada pemaafan Allah dan ampunannya. Terkadang, pertama ini yang menipu diri kita. Yakni kita bersandar kepada pengetahuan kita bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan membawa dalil. Ya. Kalau antum lihat dalam surat Al-Baqarah, kalimat innallaha ghafurur rahim itu akan banyak sekali. Ya. Ini yang menjadi landasan dia, sandaran dia. Allah kan Maha Pengampun, ya. Sudah kita melakukan apa saja dosa, minta ampun kepada Allah. Maka yang demikian maghrur, ya. Tertipu yang demikian. Dan ini banyak, ya, di antara kita yang demikian. Terkadang pula wabit tasbih, wabit taubah tarota, dengan menunda-nunda taubat. Padahal yang demikian ini, dia tidak merasa kalau dia telah berbuat sombong. Dari mana sisi sombongnya? Nah, dia seolah-olah umur itu di genggamannya dia. Masih muda. Umur masih 20-30. Santai saja. Berbuat dosa semuanya. Orang mati itu kan 50-60 ke atas. Nah, siapa yang menjamin yang demikian? Nah, seolah-olah kan demikian. Menunda-nunda tobat dia karena apa? Merasa masih hidup panjang. Orang mati itu kalau sudah tua renta, masih muda, sudah senang-senang, foya-foya, gunakan semaunya. Seolah-olah umur ini ada di genggaman dia. Na'udzubillah. Sehingga dia apa? Tertipu dengan at-tasfih bitaubah, menunda-nunda taubat dia. Wa bil istighfar bil lisani tarotan, terkadang seseorang juga bersandar, tertipu dengan keutamaan istighfar. Istighfar dengan lisannya saja. Banyak dia meminta ampun kepada Allah. Ya. Dia bahkan bacakan ayat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. ya, beristighfarlah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Lepas melakukan dosa ini dosa itu, nanti minta ampun kepada Allah. Ya. Tidak ada demikian yang dihasilkan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika itu kabirah min kabairid dzunub, dosa besar, ya, sekali lagi tidak cukup sekedar istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu pun, ya, istighfar kepada Allah, minta ampun dari dosa yang kita lakukan, tidak sekedar di lisan. Terlebih dosa besar, butuh padanya an-nadam, al-azm, al-iqla', penyesalan yang sangat, azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi, meninggalkan semua wasilah-wasilah dari dosa yang telah dikerjakan. Terkadang pula seseorang tertipu dengan bifi'lil mandubat, dengan mengerjakan amalan-amalan mandubat, amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah, mengetahui fadilah-fadilah amalan-amalan tatawu. Di antaranya, karena dia paham fadilah melakukan sholat, mengerjakan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Dia tahu hadis Rasulullah SAW, man thabara 'ala 12 raka'atan fil yaum wal lailah dakhala jannah. Para siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam, jadi sholat tatawu, sholat sunnah, maka ia akan masuk jannah. Maka bersandar dengan ini saja, ya, kemudian dia dengan seenaknya melakukan sekian kemaksiatan, sekian dosa. Dinasihati membantah dengan hadis ini. Apa yang kurang dariku? 12 rakaat tidak pernah aku lewatkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh sudah aku lakukan. Kata Rasulullah, dakhalal jannah yang melakukan ini. Dalil lagi temannya, antum tidak tahu hadis yang lain. Semana ma'amil abdin muslim tawab doa fa'asbahul wudhu summa sallallillah azza wa jal kulla yaum tintai asrata rak'ah huniyalahu baitun fil jannah. Keutamaan yang lain, yang melakukan sholat 2 rakaat, 12 rakaat ini, Allah akan bangunkan baginya rumah di jannah. Kalau dapat rumah di sana, ya otomatis akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini sebagai dalil dia. Sehingga apa? Bermudah-mudahan dalam urusan dosa dan maksiat. Nah, wa qala rahimahullah wa bil ilmi taratan, terkadang juga tertipunya kita ini dengan ilmu, merasa rajin talabul ilm, rajin taklim, atau bahkan dirinya alim minal ulama, ya. Dia bacakan hadis, wanal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitani fil ma. Riwayat yang lain, hatal hitani fil ma. Sungguhnya orang yang alim ini akan diampunkan baginya, dimintakan ampun kepada Allah. Yani siapa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semua memintakan ampun bagi orang yang alim. Riwayat yang lain, orang yang talabul ilm, keutamaannya sekian besar. Ini menjadi sandaran dia, sehingga apa? Bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan dan dosa. Wah, rajin taklim, tidak apa melakukan ini, melakukan itu, nanti akan dia mintakan ampun. Bahkan ikan-ikan yang di lautan, insyaallah tidak demikian. Wa qala rahmallah wa bil ihtijaj bil qadari taratan, terkadang juga apa? Berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir, dan ini telah lewat. Contohnya, dikit-dikit takdir. Dikit-dikit takdir. Maka ini bantahannya juga sudah pada pembahasan sebelumnya. Wa bil ihtijaj bil asbah wan nudara taratan. Terkadang dia berhujjah dengan orang-orang yang semisal, yang setipe dengan dia, tapi tahu ya, orangnya wah itu padahal gawiane nyolong ya. Tapi ya Masya Allah orangnya. Masya Allah dari siapa? Tidak masalah orangnya, rezekinya masih lancar ya. Bukan? Ini yang menjadi tolak ukur, melihat orang yang semisal, setipe dengan dia. Wa bil iktida bil akabir taratan ukhra. Terkadang pula dia berdalil dengan berkudwah kepada akabir, orang-orang yang lebih tua darinya, lebih utama. Pak Yai, rokok anda apa-apa. Pak Yai. Yai nopo ni. Ya. Tidak bisa kita jadikan dalil yang demikian. Ya, Ustaz Fulan, Ustaz Kibar, ternyata boleh melakukan ini itu. Menjadikan dalil untuk dirinya halal melakukan hal yang sama dari kemaksiatan dan dosa. Wa katsir minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunub wa raha hadha fi hadha. Maka kebanyakan dari manusia kata Imam rahimahullah, ini tentunya manusia yang jahil, tidak paham terkait dengan al-din. Mereka menganggap kalau melakukan dosa apa saja, kemudian sudah mengucapkan astaghfirullah, cukup, zala atharu dhunub, akan hilang pengaruh dosa itu. Roha hada biada. Masa tenang tenteram sudah melakukan dosa maksiat, cukup dengan astaghfirullah. Ya. Kita ingat hadis fitokohan, bagaimana orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tapi ada catatan di situ la ilaha illallah yang bisa memberatkan kebaikan dia. Maka disebutkan para ulama la ilaha illallah di situ tidak sekedar ucapan lisan dia, tapi benar-benar dia praktekkan kalimat tauhid itu dengan syarat dan rukunnya. Konsekuensi-konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah benar-benar dia praktekkan. Jadi tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah dahul al-jannah. Tidak demikian. Jadi ada konsekuensi yang dijalankan, tuntutan-tuntutannya. Faham apa itu rukun? La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada. Ini penafian. Ilah. Menafikan semua dari sembahan. Benar-benar dia nafikan. Dan menetapkan sesembahan yang benar hanya Allah. Praktekkan dalam kehidupan nyata dia. Begitu pula istighfar kita kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kelalaian yang kita lakukan. Tidak cuma di lisan saja. Benar-benar ada praktek nyata dari bentuk permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqh. Kata Imam rahimahullah, ada seorang berkata kepadaku dari seorang yang menisbahkan dirinya kepada al-fiqh, ini ahli fikih. Ana af'alu ma af'al thumma aqul subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah wa qad ghufira dhalik ajma'u. Kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah khuttat anhu khotoyahu walau kanat mitla zabatil bahar. Di antara tipuan atau yang bisa memperdaya seseorang. Kata dia kepada Imam rahimahullah, aku melakukan perbuatan-perbuatan dari dosa-dosa. Ya. Kemudian aku ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya, setelah melakukan maksiat dosa, mengamalkan ini, maka sungguh telah diampuni dosa tersebut semuanya. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi SAW yang sahih, bahwasanya beliau SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan dalam sehari subhanallah wa bihamdih 100 kali, khuttat anhu khotoyahu, akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahan dia, walau kanat mithla zabatil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Memang sahih di sini, ya, benar. Ya. Tapi salah dalam pendalilan. Ya. Tidak kemudian menghalalkan segala cara perkara dosa maksiat bebas lepas kemudian melakukan ini. Oh, enak sekali. Yang demikian, ya. Tidak demikian penjelasan para ulama. Tapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan kemudian bertobat kepada Allah dengan syurut taubah benar-benar sudah dijalankan syarat-syaratnya. Kok darulah terjatuh lagi? Ini beda masalahnya. Dengan seorang yang melakukan dosa, tobat, istilah kita mungkin tobat sambel. Tobat sambel. Ya. Pas pedese kapok, hilang pedese, nyambel lagi. Tidak demikian. Melakukan dosa, tobat, tobatnya tidak sungguh-sungguh. Kemudian melakukan lagi, kemudian berdalil dengan hadis-hadis terkait dengan keutamaan ini. Maka ini mahrud, ya, orang yang tertipu. Waqala li akhar, ada pula yang berkata kepada beliau rahimahullah min ahli Mekah, nahnu idza fa'ala hadna ma fa'al ihtasala wa tawafa bil bait usbu'an wa qad muhiya anhu dhalik. Kami jika melakukan dosa, ya, mandi kemudian tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah selama seminggu, maka sungguh, ya, telah terhapus dosa-dosanya. Nah, ini juga bagian dari apa? Maghrur. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Nah, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Nah, hati-hati, ya. Hati-hati kita sampai terjatuh dalam merasa aman dari makar Allah. Ini dosanya tidak bisa dikatakan dosa kecil. Dosa yang sangat berat. Saat merasa aman dari makar Allah dengan tertipu dalam masalah-masalah tadi, melakukan ini, melakukan itu, merasa aman. Allah Maha pengampun saja. Allah Maha menerima tobat. Terus di dalam melakukan dosa kemaksiatan. Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Ini kalau apa? Terlalu banyak yang dibaca hanya fadhail-fadhail saja. Ya. Perkara-perkara terkait dengan keutamaan, harapan-harapan dalam perkara yang menyenangkan di jiwa kita. Ya. Jangan lupa bahwasanya di dalam ayat maupun hadis Rasul sekian banyak pula ancaman-ancaman. Ya. Perkara yang harus kita takuti, ini harus seimbang. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah orang yang pertengahan. Tidak ifrat wala tafrit. Tidak hulu berlebihan, juga tidak meremehkan. Meremehkan seperti ini, orang yang merasa aman dari makar Allah, tidak pula berlebihan dalam takutnya. Sehingga apa? Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pun ada ancamannya, kata Allah, innahu la ya'asu min rohillah illal qaum kafirun. Tidaklah merasa berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ini juga diancam. Orang-orang kafir saja yang merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka Ahlussunnah Jamaah orang yang pertengahan. Nah, tidak takalluf, ya, tidak membebani dirinya dengan pembebanan yang berlebih yang tidak dibebankan syariat. Tidak pula kemudian asahul, bermudah-mudahan meremehkan syariat sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Wa qala li akhar, ada lagi yang mengucapkan kepada beliau rahimahullah, qad shahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, adnaba 'abdun dhanban, seorang telah melakukan dosa, faqala ay rabb inni asabtu dhanban faghfirli faghfarlah, sesungguhnya aku terjatuh dalam dosa, ya Allah ampunilah diriku, maka Allah pun mengampuninya. Summa makata masya Allah, summa adnaba dhanban akhar, faqala rabbi inni asabtu dhanban faghfirli faghfarlah, kemudian ya, setelah melakukan dosa, Allah ampuni, yakni menjalani kehidupan seperti biasa, ya, sesuai dengan kehendak Allah, apa lamanya Allah alam bila disebutkan. Qadarullah, dia terjatuh dalam dosa lagi, menyatakan pula dosanya kepada Allah, minta ampun kepadanya, maka Allah pun mengampunnya. Summa makra, masya Allah. Ya, kemudian sama seperti tadi, summa adnaba faqala ay rab inni asabtu dhanban faghfirli faghfirli faqala Allah alim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih, sampai dua kali terjadi, kemudian mengadu lagi kepada Allah, sungguh aku tertimpa, yakni melakukan terjatuh dalam satu dosa, ampunlah aku ya Allah, maka Allah kemudian berfirman, hambaku mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa, dan Allah pun memaafkannya. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku. Fal yasna' ma syaa, maka ia pun berbuat apa yang dia kehendaki. Wa qala wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Maka dia mengatakan, maka aku tidak meragukan lagi bahwasanya aku memiliki Rabb, memiliki sesembahan yang maha mengampuni dosa dan memaafkan dosa-dosa hambanya. Nah, maka bagaimana komentar Al-Imam rahimahullah, wa hadha rabbu minan nasi qad ta'allaqa bi nususin min ar-rajaa' wa takala 'alayha. Maka orang jenis ini ya, yang disebutkan dengan yakni bersandarkan pada perkara-perkara yang disebutkan, ya, sandarannya pada ampunan Allah, pemaafan Allah, menunda-nunda tobat, istighfar, dan yang disebutkan tadi, orang yang jenis ini ya, terkadang apa? Dia ta'ala atau binususin dan merujak, hanya terkait atau suka memperhatikan nas-nas terkait dengan rujak, harapan, permohonan, wattakalaiha, kemudian dia bergantung dengan nas-nas tadi. Padahal seorang yang hanya bergantung pada nas-nas terkait dengan fadilah, ya, tanpa dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan atau yang dituntut oleh syariat, taubat yang harus menepati surut-surutnya, dan yang semisalnya, ini merupakan sebuah tipuan dan angan-angan semata. Ya, minta diampuni semua dosanya dengan istighfar begitu saja, dalam keadaan sudah dia siapkan dosa berikutnya, sudah ada ya, niatan-niatan untuk melakukan dosa berikutnya, yang demikian dia tidak masuk dalam hadis-hadis yang menunjukkan fadilah atau keutamaan orang-orang yang beristighfar. Wa ta'ala kubiha bikil tayadei wa idha'uti ba'al khotoya wal inhimat fiha syarat alaga ma yahfudhu min sa'ati rahmatillah wa maghfiratih wa nususi roja. Dia hanya apa? Memperhatikan ayat-ayat yang berisi dengan harapan. Maka jika dicela pada suatu kesalahan atau dosa, ya, maka dia membawakan kepadamu apa yang ia hafal dari luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah dan nas-nas yang berisi terkait dengan ar-raja. Nah, maka ini menunjukkan apa? Kurangnya dia dalam pemahaman ilmu din. Nah, maka ini syarat untuk kita benar-benar ya, mempelajari dinul Islam ini dengan pemahaman yang benar dari ulama yang benar, sehingga kita mengambil agama ini pun dengan pemahaman yang benar, ya. Ya, tidak memahaminya dengan sekedar pemahaman nafsu-nafsu kita atau atifiyah, main perasaan, ya, baiknya demikian berdasarkan perasaan person masing-masing orang, maka tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah diulang dari yang belum bisa diselesaikan. Bila barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.